Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaihi. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Kitab At-Taharah. Dan yang terakhir yang kita bahas dari Kitab At-Taharah yaitu tentang wadah-wadah, bejana-bejana yang diharamkan untuk dipakai, yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian bejananya kaum musyrikin. Nah, telah kita bahas. Dan insyaallah taala pada kajian malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu babu izalatin najasa wa bayaniha. Bab menjelaskan tentang menghilangkan sesuatu yang najis dan juga penjelasannya. Di sini al-musannif Ibnu Hajar akan menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara menjelaskan membersihkan sesuatu yang najis. Naam. Qala rahimahullahu taala, kita baca hadis yang pertama. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khamr tuttakhadhu khallan qala la akhrajahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang al khamr, khamr minuman keras. Tutakhadhu khallan, khamr yang dijadikan khallan, cuka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la, tidak boleh. Hadis akhrajahu Muslim. Di dalam hadis ini pengarang kitab memasukkan hadis ini, ini akan menjelaskan tentang permasalahan al-khamr. Apakah khamr itu najis atau tidak, akan dibahas pada penjelasan kita pada malam hari ini. Nah, hadis ini hadis Anas bin Malik, yaitu seorang sahabat Nabi Abu Talhah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana ketika itu anak-anak yatim mereka mendapatkan warisan khamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tumpahkanlah. Kemudian ketika Nabi memerintahkan untuk menumpahkannya, Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah saya untuk menjadikannya cuka?" Kemudian Nabi mengatakan, "La, tidak boleh." Baik, tidak lama di sini, ini hadis yang berkaitan tentang al-khamr. Apa itu khamr? Al-khamr yaitu sesuatu yang bisa menutupi akalnya. Sesuatu yang memabukkan. Dan khamr fahuwa haram. Termasuk dosa besar seseorang meminum khamr. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haraman." Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. "Wa kullu khamrin haraman." Dan setiap khamr itu haram. Dan hikmahnya banyak sekali, hikmah diharamkannya khamr ini, yang diantaranya bahwa khamr itu adalah merupakan perbuatannya syaitan, yang dimana syaitan menjadikan, menimbulkan kebencian, permusuhan diantara kaum muslimin dengan seseorang meminum khamr. Bahkan dikatakan bahwa khamr adalah merupakan ummul khaba'ith, induknya kejelekan adalah khamr. Dimana? Karena dengan meminum khamr seseorang hilang akalnya. Dia bisa membunuh. Dia bisa berzina, na'udzubillah. Sehingga banyak kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan ketika dia meminum khamr. Baik, tidak lama di sini, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Abu Talha tentang al-khamr, apakah diperbolehkan untuk dijadikan cuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang al-khamr. Apakah khamr itu najis atau tidak? Ada para ulama yang mengatakan bahwa khamr itu najis. Ada yang mengatakan bahwa khamr itu tidak najis. Mereka yang mengatakan bahwa al-khamr itu najis, yang pertama bahwa al-khamr termasuk dari sesuatu yang kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya khamr itu, wal maisir, dan judi, wal ansab, dan berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, ridzun." Para ulama mengatakan, apa ini makna ridzun di sini? Ada yang mengatakan ridzun itu adalah sesuatu yang najis. Ada yang mengatakan ridzun itu adalah sesuatu yang kotor. Kemudian Allah mengatakan, ridzun min amali syaitan, termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Meminum minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu semuanya ridzun dan termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fajtanibu, jauhilah oleh kalian. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan." Dalam ayat ini bahwa makna dari ridzun di sini, apakah itu sesuatu yang najis ataukah sesuatu yang kotor? Ada yang mengatakan bahwa ridzun di sini adalah sesuatu yang kotor. Dan mereka mengatakan bahwa khamr itu tidak najis sebagaimana pendapat dari Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullah taala alaihi. Kenapa khumar itu dengan tidak najis? Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di antaranya yaitu ketika khumar itu diharamkan, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menumpahkan di pasar-pasar mereka. Ini dalil menunjukkan bahwa apabila khumar itu najis, maka tidak boleh pasar kaum muslimin itu terdapat sesuatu yang najis. Kemudian dalil yang berikutnya, bahwa ketika khumar itu diharamkan, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khumar. Sahabat-sahabat ini belum tahu bahwa khumar itu sudah diharamkan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa khumar itu telah diharamkan? Kemudian orang tadi mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan jual khumar ini. Kemudian Nabi mengatakan kembali bahwa innallaha idza harrama syai'an harrama tsaman. Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, haram pula harganya, haram pula jual belinya. Kemudian orang tadi membuka botol khamr di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditumpahkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga dalil menunjukkan bahwa kalaulah itu sesuatu yang najis, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan untuk dibuang ke tempat yang jauh. Jangan dibuang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian ada yang berpendapat bahwa al-khamr itu adalah najis, tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa khamr bukan sesuatu yang najis. Bahkan para ulama menyebutkan sesuatu yang haram itu tidak harus menunjukkan bahwa itu adalah merupakan najis. Sesuatu yang haram itu tidak mengharuskan sesuatu itu adalah najis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti racun misalkan. Racun haram. Tidak boleh seseorang meminum racun. Kenapa? Akan menimbulkan suatu kematian. Baik, apakah itu najis? Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah merupakan najis. Nah, begitu juga al-khamr di sini. Al-khamr di sana yang rajih tidak najis. Baik. Kemudian di dalam hadis ini terdapat masail yang berkaitan tentang permasalahan minyak wangi yang di mana di sana ada kandungan alkoholnya. Tentunya kita mengerti bahwa alkohol adalah sesuatu sama seperti al-khamr, sesuatu yang bisa memabukkan. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, ada di antara para ulama yang mengatakan memperbolehkan, kalau mengatakan sedikit, ada yang mengatakan mayajus. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang meminum khamr dan juga melaknat orang yang transaksi khamr dan juga membawanya. Ketika seseorang memakai suatu yang terdapat alkoholnya, apakah dia membawanya dalam pakaiannya atau dalam tubuhnya? Tentunya dia akan membawanya sana kemari, dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah. Dengan ini asan dijauhi. Masih banyak minyak wangi yang dimana di sana tidak terdapat kandungan alkoholnya. Nabi saw mengatakan, "Da ma yuribu ila ma la yurib." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kalian. Nah, kalau ada di sana sesuatu yang meragukan, maka tinggalkanlah. Ambil sesuatu yang dimana kalian tenang di dalam menggunakannya. Nah, walaupun harganya cukup mahal, akan tapi lebih baik engkau membeli yang dimana di sana tidak ada kandungan alkohol. Ya Allah taala alam. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Al-khamr yang dimana dijadikan khalan, dijadikan cuka, Nabi mengatakan la, tidak boleh. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang mencampurkan sesuatu khamr, kemudian dia berubah khamr tadi menjadi cuka, maka itu mayyus, tidak diperbolehkan. Berbeda dengan apabila cuka tadi, khamr tadi berubah dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Nah, percampuran dicampur dengan ini, campur dengan itu, ada mayyus. Sedangkan apabila dia berubah dengan sendirinya, fahada jais. Karena dalam hadis disebutkan Abu Thalhah mengatakannya, Rasulullah bagaimana kalau jadikan khal, cuka? Nabi melarangnya. Nah, padahal cuka diperbolehkan seseorang untuk memakannya. Bahkan cuka ini termasuk dari makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW bertanya kepada istrinya, apakah ada lauk pauk yang bisa dimakan? Kemudian dikatakan, ma indana illa khal. Ya Rasulullah, tidak ada kecuali cuka. Kemudian Nabi SAW meminta cuka tadi, kemudian Nabi memakannya dan mengatakan, ni'mal udmu al khal. Ni'mal udmu al khal. Nabi mengulanginya, sebaik-baiknya lauk pauk itu adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Diulangi oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwa Nabi menyukai makanan tadi. Nah, cuka tadi. Nah, dengan ini bahwa apabila berubah dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, bahwa jais. Sedangkan apabila ada campur tangan manusia, nah, kalau tidak ada campur tangan manusia, diperbolehkan. Kalau ada campur tangan manusia, ditambahkan ini, ditambahkan itu, fahada ma yajuz, sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa anhu qala, lamma kana yaum Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abu Thalhah fanada, inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil humr al ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Wa anhu yaitu dari perawi yang sebelumnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma kana yaum Khaybar, ketika hari Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyuruh kepada Abu Thalhah fanada, kemudian Abu Thalhah mengatakan di hadapan para sahabatnya, inna Allah wa rasulahu yanhayanikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya melarang kalian, an luhumil humri ahliyah, tentang daging himar ahliyah, himar kepunyaan orang-orang kampung yang dipakai untuk membajak sawah, kebun, atau membawa barang. Fa innaha rizzun, karena sesungguhnya bahwa himar itu dagingnya rizzun, kotor. Di dalam hadis ini hadis yang berkaitan tentang himar. Apa itu himar? Keledai. Mungkin di kita tidak ada keledai, akan tetapi di Jaziratul Arab keledai sangat banyak sekali. Yang dimana keledai di sini tunggangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana keledai di sini dipakai orang-orang untuk membawa barang. Yang dimana keledai di sini dipakai untuk membajak sawah dan juga lain sebagainya. Thayyib. Dalam hadis ini merupakan larangan tentang daging himar ahliyah, memakan daging himar. Memakan daging himar haram. Dan juga memakan percampuran, perkawinan antara himar dengan kuda, himar dengan kuda, dikawinkan jadinya bidal. Itu juga sama, haram. Kenapa? Karena perkawinan dari sesuatu yang haram. Yang haramnya di sini yaitu memakannya. Nah, sedangkan jual beli boleh, jais. Seseorang misalkan beli himar di Jazirah Arab, dipakai untuk membajak sawah, dipakai untuk memangkut barang, jais. Karena yang diharamkan adalah memakannya. Yang diharamkan adalah memakannya. Nah, dan himar di sini termasuk dari suaranya yang jelek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa inna anqaral aswati la sautul hamir, sejelek-jeleknya suara adalah suara himar. Suaranya seperti suara trompet. Dan apabila himar itu dia berbunyi, yakni bersuara, dalam hadis disebutkan falyasta'id billahi minasyaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kenapa? Karena himar itu melihat syaitan. Berbunyi himar tadi mengeluarkan suara, sama juga dengan pembahasan yang telah kita bahas bahwa gonggongan anjing juga sama. Ketika seseorang mendengar suara gonggongan anjing, Rasulullah mengatakan falyasta'id billah minasyaitan, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kenapa? Karena melihat syaitan. Himar juga melihat syaitan. Nah, akan tapi himar di sini termasuk dari binatang yang sabar. Himar termasuk dari binatang yang sabar. Sehingga himar sering dipakai untuk membawa barang dalam jarak yang cukup jauh. Sabar. Jalannya tidak cepat seperti kuda. Kalau kuda kan gagah, tinggi, gagah, berlari kencang. Kalau himar paling berjalan cepat. Dan juga dia berjalan biasa, akan tetapi bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Dengan ini himar termasuk dari tunggangan orang-orang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki himar. Nah, di dalam hadis ini larangan tentang himar ahliyah. Ini juga dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang membeli sesuatu, maka dilihat untuk apa digunakan. Kalau misalkan untuk dimakan, maka pembeliannya tadi, transaksinya tadi haram. Kenapa? Karena Nabi melarang untuk memakan daging himar ahliyah. Berbeda dengan seseorang apabila dia membeli himar dalam rangka untuk membawa barang, membajak sawah atau lain sebagainya, fahadijaz. Maka ini diperbolehkan. Qala rahimahullahu taala wa an Amr ibn Kharij radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Dari Amr ibn Kharij radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina, wa huwa ala rahilatihi, dan Rasulullah di atas kendaraannya, wa lu'abuha yasilu ala katifi, dan air liurnya yasilu itu mengalir di atas pundakku, yakni di atas pundaknya Amr ibn Kharijah. Nah, baik, di dalam hadis ini yang berkaitan tentang apakah air liur unta itu najis? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengendarai unta, beliau berkhutbah, kemudian salah satu sahabatnya di depan, air liur unta tadi itu yasilu ala katifi, itu mengalir di pundaknya Amr ibn Kharijah. Dan pembahasan ini telah kita bahas bahwa selain dari air liur anjing itu suci seperti air liur kucing jilatannya, dan juga air liur ibil unta dan jilatannya. Nah, bahkan juga himar ahli ya, itu air liurnya dan juga jilatannya itu tidak najis, itu tidak najis. Nah, dan juga air liur kambing, ada kambing menjilat-jilat sana kemari, tidak najis. Dan juga air liur sapi misalkan, itu tidak najis. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwa unta yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu air liurnya tidak najis. Nah, dan unta ini subhanallah termasuk dari binatang yang dimana mempunyai kekuatan yang bisa berjalan pada jarak yang cukup jauh dan bisa menampung air, sehingga ketika meminum dia bisa menampung air sehingga berjalan dalam waktu yang cukup jauh masih ada air liurnya yang telah dia minum masih ada tersisa, ada penampungan air di dalam tubuhnya. Nah, dan juga ibil di sini, unta di sini terdapat kekhususan yang tidak didapatkan oleh binatang yang lain, yang diantaranya bahwa memakan daging unta bisa membatalkan wudu. Berbeda dengan memakan daging selain daging unta, seperti daging kambing, sapi, ayam, itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan memakan daging unta, Nabi SAW ketika ditanya tentang memakan daging unta, apakah membatalkan wudu? Nabi mengatakan na'am. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Wallahu ta'ala alam. Ini permasalahan ibadah. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau makan daging unta itu bisa membatalkan wudu? Nah, apakah berbeda dengan daging yang lain? Wallahu ta'ala alam. Nabi mengatakan bisa membatalkan wudu. Dan juga permasalahan yang lain dalam unta di sini, yang dimana ada sekelompok orang-orang yang dimana ketika mereka tinggal di suatu daerah, mereka tidak cocok dengan cuaca daerah itu, sakit. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dia sakit, apa obatnya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk mendatangi pengembala unta dan minum susu unta dan air kencing unta. Kemudian diminum. Wa subhanallah, setelah minum susu unta dan air kencing unta, orang kelompok tadi sehat semuanya, sembuh semuanya. Nah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil menunjukkan bahwa susu unta dan juga air kencing unta adalah merupakan obat. Nah, bahkan di Jaziratul Arab bahwa air kencingnya pun dijual. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang mendengar tentang keutamaan air kencing unta, sehingga ada yang menjual susu unta, ada yang menjual air kencing unta. Nah, bahkan harga air kencing unta lebih mahal daripada susu unta. Nah, kenapa? Karena obat. Kalau yang suka silakan, kalau yang tidak suka tidak mengapa. Akan tetapi itu merupakan obat, dan ini dalil menunjukkan tidak najis. Kalau najis jangankan diminum, nah, dipegang saja tidak boleh. Dan ini hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam yaghsilu mani ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحقه يابسا بظفر من ثوبه دار عائشة رضي الله تعالى عنها قالت bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci al-mani kemudian beliau keluar melaksanakan sholat, fidalika tsaub, pada baju itu yang telah dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana anduru, dan saya melihat dari bekas cuciannya tadi. Dalam riwayat Imam Muslim, laqad kuntu afruquhu, dan saya mengikis air mani tadi, min tsaubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, farkan, dari bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi salat memakai baju tadi. Dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Muslim dari lafaz yang lain, laqad kuntu ahuquhu yabisan, saya kerik dalam keadaan kering dengan kukuku dari bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, hadis yang berkaitan tentang air mani. Apakah air mani itu najis atau tidak? Ada yang mengatakan air mani itu najis. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci air mani, kemudian beliau keluar salat memakai baju yang beliau cuci tadi yang terkena air mani. Ada yang mengatakan bahwa air mani itu tidak najis. Apa dalilnya? Yang pertama, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengeriknya dengan kukunya dalam keadaan kering. Nah, dan kita mengetahui bahwa mengeriknya dalam keadaan kering itu masih ada air mani yang tersisa. Masih ada air mani yang tersisa. Sehingga ini dalil menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Dan dalil juga yang menunjukkan bahwa air mani tidak najis, bahwa asal dari Bani Adam adalah dari air mani. Mereka yang mengatakan najis bahwa air mani itu keluar dari lubang yang sama yang keluar dari air kencing manusia. Air kencing najis. Sehingga air mani pun keluar dari lubang yang sama. Sehingga najis pula. Akan tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa air mani itu tidak najis. Kenapa? Yang pertama, Aisyah mengeriknya dalam keadaan kering. Dikerik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Nabi SAW sholat. Setelah itu Nabi SAW sholat memakai baju yang dikerik oleh Aisyah. Bagaimana dengan hadis bahwa Nabi SAW mencucinya? Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mencucinya itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah najis. Kenapa? Karena ini menunjukkan mimbab an-nadhafah, suatu kebersihan. Nah, misalkan seseorang di sana ada lumpur di lantai, dicuci dengan air, apakah menunjukkan bahwa lumpur tadi najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Dicucinya lumpur tadi ini untuk membersihkan, agar bersih. Baju juga misalkan ketika dia terkena lumpur, terkena sesuatu yang lain, misalkan jatuh dari sepeda, kemudian misalkan terkena sesuatu yang lain, dibersihkan, apakah itu najis? Lah, ini untuk membersihkannya. Mimbab an-nadhafah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencuci air mani itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah merupakan najis. Dengan dalil bahwa Aisyah mengeriknya dengan kukunya. Nah, dan sebagaimana nanti kita akan sebutkan bahwa yang keluar dari kemaluan seseorang itu ada air kencing, kemudian air mani, kemudian air madi, kemudian wadi. Dan di sana hukumnya berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau air kencing air manusia, jelas itu najis. Nah, kemudian mani tidak najis dengan dalil hadis ini. Madi itu yang di mana seseorang keluarnya tidak terasa, berbeda dengan mani. Kalau air mani itu keluar dengan terasa, berbeda dengan madi. Kalau madi, seseorang ketika berkhayal tentang sesuatu atau melihat sesuatu dengan syahwat, tiba-tiba ada sesuatu yang basah, itu madzi. Apakah najis? Naam. Sebagaimana Nabi SAW ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan salah satu sahabat untuk bertanya kepada Nabi. Ali tidak bertanya langsung. Kenapa? Karena Ali posisi menantunya Nabi SAW. Kemudian ketika bertanya tentang madzi, Nabi mengatakan, "Igsil dzakarak." Cucilah kemaluanmu. Ini dalil menunjukkan bahwa madzi najis. Kalau mani tidak najis. Nah, tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, wadi. Apa itu wadi? Wadi itu misalkan seseorang yang habis kencing atau habis olahraga. Di sana ketika sudah selesai kencing, keluar cairan yang kental. Sedikit kental. Itu namanya wadi. Dan biasanya seseorang keluarnya itu setelah kencing. Wadi di sini najis atau tidak? Wadi najis. Kenapa najis? Karena dia keluar setelah air kencing. Bahkan berbarengan dengan air kencing. Lebih kental sedikit. Nah, sedangkan mani, seseorang keluar yang dimana tidak terasa. Sedangkan air madi, sedangkan al-mani, seseorang keluarnya dengan terasa. Nah, bahkan perbedaannya nanti kita akan sebutkan di bab mandi janabah. Sedangkan madi itu najis. Mani tidak najis. قال رحمه الله تعالى وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Dari Abi Samah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan yughsalu, dicuci dari air kencing bayi perempuan, wa yurash, yurash cukup dipercikkan dari air kencing laki-laki. Di dalam hadis ini hadis yang berkaitan tentang cara mencuci air kencing bayi yang belum makan makanan. Bayi yang belum makan makanan. Dari hadis Abi Samah radhiyallahu taala anhu qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yughsal min baulil jariyah, dicuci dari air kencing bayi perempuan dan dipercikkan dari air kencing bayi laki-laki. Di dalam hadis ini kaifiyah, tata cara mencuci sesuatu yang terkena oleh air kencing bayi. Air kencing bayi di sini berbeda antara laki-laki dengan wanita, yang dimana apabila bayi di sini belum makan makanan selain dari air susu ibu, selain dari kurma yang pertama kali diberikan kepada bayi untuk mentahnik. Tahnik di sini hukumnya sunnah ketika bayi itu lahir, yakni kurma tadi dilembutkan oleh bapaknya, kemudian diberikan kepada bayi tadi dan diberikan di atas langit-langit mulutnya. Ini sunnah tahnik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya di sini agar dia merasakan sesuatu yang manis, sehingga ketika baru lahir dia mencari mana yang manis tadi, sehingga kuat untuk menyusu. Kemudian selain dari madu yang dimana diberikan terkadang kepada si bayi tadi. Nah, dan apabila di sana sudah diberikan makanan, maka tata cara mencucinya berbeda. Kalau belum makan makanan, kaifiyahnya mencucinya, kalau bayi itu laki-laki, cukup dipercikan saja. Percikan. Bagaimana yang tersisa dari air kencing tadi, itu ma'fu, dimaafkan. Berbeda dengan air kencing bayi perempuan, itu harus disiram. Nah, itu harus disiram. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa air kencing bayi itu najis, akan tetapi syariat memperingan dalam mencucinya. Nah, Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan seperti dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, kenapa kok berbeda mencuci antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Dikatakan salah satunya bahwa bayi yang laki-laki itu sering digendong. Bayi laki-laki ada yang mengatakan sering digendong. Sehingga dengan sering digendongnya tadi kencing sana kemari. Nah, sehingga cukup dipercikan saja. Seorang menggendong bayi yang baru umur 2 bulan atau 3 bulan, kencing misalkan, ambil air, dipercikan, cukup. Saat bagaimana yang tersisa kencingnya di sini? Masih ada? Maafu, itu dimaafkan. Naam. Boleh langsung salat? Boleh, jais. Walaupun masih ada air kencing yang masih menempel dalam bajunya tadi. Naam. Berbeda dengan air kencing bayi perempuan yang dimana harus disiram. Naam. Yang kedua, air kencing bayi laki-laki dan perempuan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih bahwa bayi air kencing laki-laki itu tidak pada satu tempat, akan tetapi berpisah-pisah kesana kemari, sehingga susah untuk membersihkannya, sehingga syariat di kaifiyah dalam membersihkannya cukup dipercikan saja, berbeda dengan air kencing perempuan yang dimari di sana di satu tempat. Naam. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih bahwa air kencing wanita perempuan itu baunya lebih pekat. Baunya lebih ini daripada air kencing bayi laki-laki. Sehingga dalam membersihkannya pun berbeda. Kalau bayi perempuan disiramkan karena bau yang tadi yang lebih bau dari bayi laki-laki. Naam. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa apabila belum makan makanan, itu air kencingnya itu tidak bau. Kalau air kencing laki-laki lihat, nah kencing. Berbeda dengan kalau sudah makan makanan, sudah makan bubur, sudah makan serela, sudah makan ini dan sebagainya, air kencingnya itu seperti air kencing dewasa. Nah, sehingga apabila sudah makan makanan, baik bayi laki-laki ataupun baik bayi perempuan, kedua-duanya dicuci sebagaimana air kencingnya dewasa. Perbedaan di sini apabila belum makan makanan. Belum makan makanan. Yang biasa bayi di sini kurang dari 6 bulan. Yang dimana dia belum siap untuk memakan makanan. Hanya air susu ibunya saja. Wallahu ta'ala alam. Baik. Barangkali ada soal dari pembahasan yang telah kita bahas oleh tafadhol, silakan. Larangan di sini yaitu wadah, bejana. Nah, bukan larangan terhadap cincin, yang dimana kaum laki-laki boleh untuk memakai perak, kaum wanita untuk boleh memakai emas. Sehingga larangan di sini adalah seperti dia memasukkan ke dalam perutnya tadi api neraka jahanam dengan wadah tadi. Kalau cincin itu bukan wadah, tapi benda yang dipakai di jari jemari, sehingga berbeda penggunaannya, berbeda karena tidak bisa cincin dipakai untuk minum misalkan seperti ini. Kenapa? Karena fungsinya berbeda, bukan untuk minum tapi untuk hiasan. Untuk hiasan sehingga fungsinya juga berbeda. Sehingga tidak mengapa seseorang yang memakai cincin yang terbuat dari perak memakan di sini dan masih ada cincin yang melekat di jari jemarinya, karena fungsinya bukan berbeda, bukan itu. Baik. Fadlan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya. Mani dan madi. Ya. Ya, kalau mani mandi. Ya. Ya. Yang najis mandi. Kalau mani itu termasuk dari hadas yang besar, maka wajib bagi dia untuk mandi. Nah, wajib bagi dia untuk mandi. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan, alma minal ma. Dengan keluarnya air mani itu mengharuskan bagi dia untuk mandi. Hikmahnya di sini, seseorang ketika keluar air mani itu lemas badannya. Dengan dia mandi itu segar kembali, segar bugar kembali. Sehingga kalau keluar air mani wajib baginya untuk mandi janabah. Sedangkan apabila keluar madi ataupun keluar wadi itu tidak harus untuk mandi. Kenapa? Cukup dibersihkan setelah itu wudu. Karena itu bukan termasuk dari hadas yang besar. Itu hadas yang kecil. Sehingga cuci kemaluannya setelah itu berwudu salat. Setelah itu salat. Sedangkan air mani wajib bagi dia untuk mandi. Kalau mani wajib bagi dia untuk mandi. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Di pembahasan mandi janabah pada babnya insyaallah taala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.